yajuzu litakhfifi hadfu harfin nun, hadfu harfin nuni min inna idza tasala biha ad-dhamiru na malkhuda. Boleh diringankan huruf dengan membuang huruf nun dari inna idza tasala biha, apabila bersambung dengan inna tersebut ad-dhamir, yaitu dhamir yang khususnya dhamir na, itu boleh diringankan. Dalam arti inna pada kalimat nun, pada kalimat inna itu disukun apabila bersambung dengan dhamir na ataupun nahnu. Seperti misalnya ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sahihnya di sini adalah inna, asalnya adalah in, asalnya inna, kemudian nun boleh diringankan ataupun disukun kalau bersambung dengan dhamir nahnu, asalnya inna, kemudian ditas, kemudian disukun menjadi in, setelah in disukun itu boleh dibuang karena dia bersambung dengan dhamir nahnu menjadi inna. Khalas. Kemudian ketujuh, untuk kaidah inna dan saudara-saudaranya, tuftahu hamzatu inna idza sahha ta'wiluha ma'a ismiha wa khabariha bimasdarin wa yajibu fi hadhil halati antas biqa bi jumlatin. Yang dulu pernah kita baca wajibnya di kasrah hamzahnya inna, dan sekarang harus wajibnya di fathah hamzah pada lafaz inna. Jadi bacanya itu bukan inna tetapi anna. Dan kapan kita wajib membaca anna? Keterangannya, di fathah hamzahnya inna idza sahha, apabila benar ta'wiluha penakwilannya ma'a ismiya wa khabariha bersama isimnya dan khabarnya bimasdarin dalam bentuk masdar. Wa yajibu fi hadhil halah, dan wajib tatkala keadaan seperti ini antas biqa jumlatin, antas biqa bijumlatin, harus mendahulunya dengan jumlah. Ya antas biqa fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il yajibu. Misal sarrani annaka najahta. Sahihnya di sini adalah anna, bukan dibaca inna, karena dia itu adalah kita boleh mentakwilkan dengan masdar sare. Dalam artian annaka najahta itu dinamakan sebagai masdar muawwal dari anna isimnya dan khabarnya. Bahwasanya di antara saudara-saudara inna adalah anna, dan syarat untuk anna harus didahului oleh al-kalam. Sehingga kalimat yasarrani annaka najahta kita tidak boleh membaca inna dan harus membaca anna karena didahului dengan al-kalam, yaitu sarrani. Yasihu annakul, kata mu'alif, sarrani najahuka. Sehingga i'rab dari annaka najahta, i'rab secara keseluruhan, sarrani dhamir niyah mutakallim fi mahalli raf'in sebagai fi mahalli nasbin, bukan fi mahalli raf'in, sarrani fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih. Kemudian annaka ka fi mahalli nasbin sebagai isimnya anna, dan najahta jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in sebagai khabarnya anna. Dan masdar muawwal dari anna isimnya dan khabarnya fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il sarroni. Dan kalau kalimat itu bisa ditakwil kepada masdar, maka itulah dibaca anna bukan inna. Sehingga syaratnya adalah yang pertama, kalimat itu kalimat inna dan saudara-saudaranya dibaca kalimat inna dibaca anna, sehingga nanti di sana ada beberapa syarat. Yang pertama diantaranya adalah dia sebagai fa'il. Jadi masdar muawwal anna isimnya dan khabarnya, dia antaqa'a fa'iliyah. Dia harus bentuk jatuh sebagai fa'il. Seperti dalam contoh sarroni annaka najahta, di situ kedudukan di dalam jumlah fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Maka dibaca anna bukan inna. Kemudian contoh yang selanjutnya, atamanna annal qamara taliun. Atamanna annal qamara taliun. Sahihnya di sini adalah anna. Annal qamara, dia didahului dengan kalam. Sehingga al qamara mansub sebagai sebagai isimnya anna, dan taliun marfu sebagai khabarnya anna. Kemudian annal qamara taliun masdar muawwal dari anna isimnya dan khabarnya fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi dari fa'il, dari fi'il fa'il atamanna. Dan fa'il atamanna adalah dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Saya berharap bahwasannya al-qamara bulan itu taliun muncul. Yasihu annakula, dan boleh kita katakan atamanna tulu al-qamari. Kalau masdar muawwal dari anna dan isimnya dan khabarnya, itu boleh ditakwil ataupun dijadikan dalam bentuk masdar yang soreh. Sedangkan masdar soreh dari masdar muawwal annal qamara taliun adalah masdar daripada taliun tulu'an, dari tala ayat lu'u, kemudian masdarnya menjadi tulu'a. Dan tatkala annal qamara taliun fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bi dari fi'il atamanna, tatkala dijadikan masdar soreh, maka dia mansub dengan takdir atamanna tulu al-qamari. Sehingga syarat yang kedua, inna dibaca anna apabila dia itu sebagai maf'ulun bih, sebagai maf'uliyah, sebagai maf'ulun bih. Seperti contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga, antaqa'ana ibatan anil fa'il, dia menduduki kedudukan naibul fa'il, itu dibaca anna. Seperti contoh dalam surat al-jin, kul uhiya ilayya annahu stama'a nafarum minal jinni. Dalam contoh ayat surat jin, kul uhiya ilayya annahu stama'a, di situ dibaca anna bukan inna, karena sebagai naibul fa'il dari fi'il uhiya. Kemudian syarat yang selanjutnya, dibaca anna antaqa majruratan bil harfi. Kalimat anna dia itu adalah i'rabnya nanti fi mahalli jarrin, karena didahului dengan huruf jar. Seperti dalam surat Al-Hajj, contohnya zalika bi annallaha huwal haqqu. kalimat dzalika bi annallaha huwal haqqu adalah sahihnya di sini bi anna, dibaca anna bukan inna, karena dia didahului dengan huruf jar yaitu bi, sehingga i'rab bi annahu huwal haqq fi mahalli jarrin didahului dengan huruf jar. Dan itu diantara untuk mengetahui kapan kita membaca inna dan kapan kita boleh membaca anna apabila terpenuhi syarat-syarat di atas tadi. Nah, kemudian misal yang ketiga, ajibtu min annaka qa'imun, yaitu tadi antaqa majruratan biharfil jar wajib. Misal yang kedua, yang ketiga ini kedua, ajibtu min annaka qa'imun. Kalimat annaka qa'imun adalah jumlah ismiyah fi mahalli jarrin karena didahului dengan huruf jar yaitu min, dan ka fi mahalli nasbin sebagai isimnya anna, qa'imun marfu sebagai khabarnya anna, dan syahidnya di sini adalah anna karena didahului dengan huruf jar yaitu min. Tadi semuanya, semua isimnya inna didahului dengan huruf jar, maka tidak boleh di kasrah hamzahnya, harus di fathah hamzahnya anna. Yasihu annakul, maka boleh kita katakan ajibtu min qiyamika. Masdar muawal dari anna isimnya dan khabarnya dijadikan masdar shareh menjadi qa qiyamun, karena qiyamun di situ masbuqatan bi harfi jar maka majrur qiyamika. Qama yakumu, masdarnya adalah qiyaman. Khalas, yang kedelapan, yajuzu an tadkhula ala khabari inna lamun maftuhatun tufidu ta'kida wa tadkhulu hadhihi lamu ala khabari inna faqat duna akhwatiha. Boleh masuk kepada khabar inna lamun maftuhatun lam yang di fathah tufidut ta'kida, yang lam di fathah tadi fungsinya sebagai penguat. Wa tadkhulu hadhihi lam, dan lam ini masuk ala khabari inna faqat, hanya masuk kepada khabarnya inna, duna akhwatiha tanpa selainnya. Jadi lam maftuha ini hanya boleh masuk kepada inna, tidak boleh masuk kepada anna, dan juga tidak boleh masuk kepada la'alla, dan juga tidak boleh masuk kepada la'lakinna, ka'anna, dan wa'ila akhirihi. Al-muhim, yang penting adalah lamun maftuha ini tidak boleh masuk kepada saudara-saudaranya inna, khusus untuk inna saja. Dan lam ini tufidu li ta'kid, fungsinya adalah untuk memperkuat. Sehingga awal kita belajar masalah inna adalah fungsinya li ta'kid, untuk menghilangkan suatu keraguan. Seperti contoh inna Muhammadan qa'imun. Kalau kalimat inna Muhammadan qa'imun ini sebagai penguat, berarti hilanglah suatu keraguan. Misalnya banyak inna Muhammadan qa'imun, tidak percaya, ditambah lamu ta'kid. Lamu ta'kid ini hanya masuk kepada khabarnya inna. Berarti inna Muhammadan laqa'imun. Dengan la ini tidak memberikan pengaruh kepada khabar inna. Tetap marfu sebagai khabarnya inna. Enggak percaya juga, dikasih sumpah. Wallahi inna Muhammadan laqa'imun. Sempurna ta'kidnya. Ya, jadi boleh. Makanya misal innallaha laqawiyyun azizun. Syahidnya di sini adalah laqawiyyun. Karena lam ini masuk kepada khabarnya inna saja. Innallaha, Allah mansub sebagai isimnya inna, la Di situ lamun maftuhah tufidu ta'kid. Lam yang di fathah yang mana fungsinya adalah untuk menguatkan seperti inna, dan lam ini tidak memberikan pengaruh kepada khabarnya inna. Dan qawiyun marfu sebagai khabarnya inna, azizun marfu sebagai khabar kedua daripada inna. Ini saibnya. Contoh yang selanjutnya, inna zaidan laqaimun. Inna zaidan laqaimun. Sahihnya di sini adalah laqaimun. La masuk kepada khabarnya inna. Aqaimun marfu sebagai khabarnya inna yang dirafa' dengan dhammah karena isim yang mufrad. Dan ini boleh, silahkan, kalau ingin memberikan penguat kepada khabarnya inna. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa yajuzu an tadkhula aidan allamu ala ismi inna idza ta'akhkhara anil khabari. Wa yajuzu an tadkhula. An tadkhula masdar muawwal fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il yajuzu. Kemudian aidan mansub sebagai maf'ulun mutlak. Allamu, allamu marfu sebagai fa'il dari fi'il antadkhula. Sehingga mengartikannya, wa yajuzu antadkhula aidan allamu ala ismi inna idza ta'akhkhara anil khabar, dan boleh masuk lam kepada khabarnya in, kepada isimnya inna apabila terakhir daripada khabarnya. Misal wa innalaka la ajran ghairu mamnunin. Sahihnya di sini adalah la ajran. Yang perlu kita ketahui juga bahwasannya mubtada wajib diakhirkan apabila isimnya itu adalah dalam bentuk nakirah dan khabarnya sibul jumlah. Maka dalam contoh wa inna laka la ajran ghairu mamnun, dan ini adalah boleh dikasih lam yang mana lamnya itu namanya lamu ta'kid. Tapi dengan syarat idza ta'akhkhara anil khabar, apabila isimnya itu adalah jatuh terakhir daripada khabarnya. Sehingga kita irob wa inna, inna harfu ta'kid yang mana fungsinya adalah menasabkan isimnya dan merafakan khabarnya. Laka jarun wa majrurun fi mahalli raf'in sebagai khabarnya inna. La ajran lam, lamun maftuhatun tufidu ta'kid, lam yang di fathah yang mana fungsinya adalah sebagai penguat. Ajran mansub sebagai isimnya inna. Sekalipun demikian, ini adalah hukumnya jawaz, boleh. Seperti contoh yang lainnya, misalnya inna fil madrasati lataliban. Contoh yang lain, inna fil madrasati lataliban. Kenapa demikian boleh? Karena khabarnya itu dalam bentuk sibul jumlah muqaddam, dan mubtadanya dalam bentuk isim yang nakirah, itu namanya mubtada muakhar. Sehingga yajuz, boleh antum katakan inna fil madrasati lataliban, dan juga boleh inna fil madrasati taliban. Sehingga la taliban mansub sebagai isimnya inna yang muakhar, fil madrasati jarun wa majrurun fi mahalli raf'in sebagai khabarnya inna yang muayang muqaddam. Nah, itu diantara bolehnya dikasih lam maftuhah yang tufidu ta'kid. Kemudian kita lanjutkan isim yang marfu selanjutnya, al-fa'ilu. Al-fa'ilu pengertiannya ismun marfu'un yaqau ba'da fi'lin mabniin lil ma'lumi wa yadullu ala man fa'alal fi'la awit tasofa bihi. Artinya fa'il adalah isim yang dirofak yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Ini untuk kaidah. Wa yadullu man fa'alal fi'la, dan menunjukkan atas orang yang melakukan sebuah perbuatan. Awit tasofa bihi, ataupun yang mempunyai sifat dengannya. Seperti misal qoma ar-rajulu. Kalimat ar-rajulu fa'ilun marfu'un bidhommah. Kalimat ar-rajul di situ dinamakan sebagai fa'il, tanda rafanya dengan dhommah karena isim yang mufrad. Sedangkan ar-rajulu di sini adalah dia menunjukkan atas orang yang mengerjakan sebuah perbuatan, yaitu qoma. Sehingga ar-rajulu nanti kenapa dinamakan fa'il? Karena dia itu adalah jatuh setelah fi'il mabni ma'lum dan menunjukkan atas pelaku dari perbuatan tersebut. Itu. Kemudian autasofa bihi, ataupun yang disifati dengannya, nanti ini kaitannya dengan isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Ittasofa bihi, nanti kaitannya ini adalah dengan isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Seperti contoh, ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Kalimat akhuhu di situ marfu sebagai fa'il, bukan dari fi'il mabni ma'lum, tetapi dari ittasofa bihi, dari sifat yang beramal seperti amalan fi'ilnya, yaitu al-fadil. Dalam artian al-fadilu isim fa'il beramal seperti amalan fi'ilnya, yaitu merofakan isimnya. Nah, itu yang dimaksud dengan ittasofa bihi. Kemudian contoh yang kedua, tarofa al-muhamiyani. Al-muhamiyani fa'ilun marfu'un bil alifi li'annahu musannan. Al-muhamiyani adalah fa'il yang marfu', yang dirofa', tanda rofanya dengan alif karena isim yang musanna. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya isim yang rofa' tatkala menunggu kedudukan isim yang marfu' dengan alif. Sehingga prakteknya di sini tarofa al-muhamiyani, dan kenapa al-muhamiyani dinamakan sebagai fa'il, karena dia ini adalah isim yang marfu' jatuh setelah fi'il mabni ma'lum dan sebagai pelaku dari fi'il tersebut. Sehingga tarofa al-muhamiyani artinya adalah orang saling mengangkat suara orang, dua orang yang menuduh. Sehingga tarofa'a ikut ajan tafa'ala artinya adalah saling mengangkat suara al-muhamiyani, dua orang yang menuduh. Sehingga al-muhamiyani dinamakan sebagai fa'il karena jatuh setelah fi'il mabni ma'lum dan sebagai pelaku daripada fi'il tersebut. Kemudian contoh yang selanjutnya, qatalal munadiluna. Al-munadiluna fa'ilun marfu'un bil wawi. Syainya di sini adalah al-munadilun. Dia itu marfu sebagai fa'il, tanda rafanya dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Sehingga artinya telah berperang para pejuang. Al-munadiluna adalah artinya para pejuang, dia adalah sebagai fa'ilnya. Kemudian taqarrara i'lanu natijatil imtihan. telah tetap pengumuman hasil imtihan. Taqarrara i'lanu marfu sebagai fa'il dari fi'il taqarrara. Artinya telah tetap pengumuman hasil hasil ujian. Sehingga i'lanu fa'ilun marfu'un bidhammah karena isim yang mufrad. Kemudian ar-rajulu al-muhamiyani al-munadiluna dan i'lan itu semuanya dinamakan sebagai fa'il karena dia terpenuhi syarat-syarat, diantaranya adalah syarat antara fi'il antara fa'il itu sendiri. Diantaranya adalah dia itu jatuh setelah fi'il mabni maklum dan wayadullu ala man fa'alal fi'la, dan dia menunjukkan atas orang yang melakukan perbuatan. Itu diantara fa'il ataupun pelaku. Kemudian yang kedua, al-fa'il yakunu imma isman mu'raban kama fil amsilatis sabiqah. Yang kedua adalah fa'il, pengertian fa'il yakunu imma isman mu'raban, ada kalanya dia terjadi dalam isim yang mu'rab kama fil amsilatis sabiqah, sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu tadi. Jadi contoh-contoh yang semuanya tadi itu namanya isim yang mu'rab. Yang ba, au isman mabniyan ataupun isim yang mabni mencakup domiran dohir, domir dohir, au mustatiran ataupun domir yang mustatir, au isma isaratin ataupun isim isarah, au isman mausulan ataupun isim yang mausul. Dan mereka-mereka ini boleh sebagai fa'il. Seperti contoh jalastu, kalimat jalastu sahihnya di sini adalah domir isim yang mabni dari isim yang mabni fi mahali raf'in fa'ilun. Sehingga tu atta dalam contoh jalastu atta'u domirun mabniun fi mahali raf'in fa'il dari fi'il jalasa. Karena nanti tasrifan jalasa-jalasa sampai akhir, kalau jalasa ketemu dengan domir ana maka menjadi jalastu. Itu dari fa'il dari isim yang mabni dari bentuk domir. Kemudian domir dohir tadi, sekarang ar-rajulu hadara. Soalnya yang kedua, ar-rajulu mubtada'un marfu'un bid-dhammah. Ar-rajulu dia adalah mubtada, tanda rafanya dengan dhammah. Kenapa? Karena ar-rajulu di situ terpenuhi syarat dia sebagai mubtada. Yang pertama isim marfu, kemudian ma'rifat jatuh di awal jumlah. Kemudian hadara fi'lun madin, dia adalah fi'il madi. Wal fa'il, dan fa'ilnya adalah domirun mustatirun takdiruhu huwa. Sehingga hadara itu dinamakan jumlah fi'liyah. Yang namanya jumlah fi'liyah itu harus ada fi'il dan fa'ilnya. Dan fa'il boleh dari isim dohir, kemudian juga boleh dari isim yang mu'rab, dan juga boleh isim yang mabni. Dan diantara fa'il dari isim yang mabni adalah domir, dan di sini adalah fa'ilnya dalam bentuk domirun mustatir. Sehingga fa'il daripada hadara adalah fa'ilnya domirun mustatirun takdiruhu huwa. Sehingga nanti kalau ditanya hadara mana fa'ilnya dalam contoh ar-rajulu hadara, fa'ilnya adalah domirun mustatir takdirnya huwa. Wal jumlatu khobarul mubtada, dan jumlah fi'liyah hadara fi mahalli raf'in sebagai khobar daripada ar-rajulu. Sehingga itu namanya, nanti dulu kita bahas masalah mubtada dan khobar, yang mana khobarnya dari jumlah fi'liyah, dan ini berarti yang namanya jumlah khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ataupun misal yang lainnya, misal yang jamak, al-muslimuna yusalluna fil masajid. Sehingga kalimat yusalluna adalah di situ dalam bentuk domir, yang mana di situ domir dohir, bukan domir yang mustatir. dhamir dhahir yaitu wawul jamaah. Adapun nanti dhamir yang mustatir seperti misal Muhammadun jaa atau Muhammadun yabki, kalimat yabki di situ adalah jumlah fi'liyah yang mana fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kemudian contoh yang selanjutnya, najaha hadha talibu. Hadha ismu isaratin mabniyun fi mahalli raf'in fa'ilun. Karena isim yang mabni tidak mempunyai kedudukan, maka fi mahalli menempati tempatnya isim yang marfu. Sahihnya di sini adalah hadha, sehingga artinya telah berhasil murid ini. Sehingga hadha ismu isaratin mabniyun, hadha ismu isarah yang dia itu adalah mabni fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il najaha. Dan at-talibu adalah isim yang marfu sebagai badal dari isim isarah hadha. Itu dari isim yang mabni atau isim isarah. Kemudian dari isim yang mausul, jaa alladhi kataba. Alladhi ismun mausulun mabniyun fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Alladhi dia isim mausul mabni fi mahalli raf'in, i'rabnya sebagai fa'il dari fi'il jaa. Sehingga artinya telah datang orang yang menulis. Perhatikan untuk kalimat jaa alladhi kataba. Alladhi kataba isim mausul di situ adalah isim yang ma'rifat. Sedangkan isim mausul isim yang ma'rifat apabila dia itu terpenuhi syarat, yaitu dengan adanya silah mausul. Sehingga dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya isim mausul itu dikatakan sebagai isim yang ma'rifat apabila ada silah mausul. Sehingga kataba di situ adalah jumlah fi'liyah, dan kataba di mana saja ada fi'il maka harus di situ ada fa'ilnya. Dan mana fa'il daripada kataba adalah dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Sehingga itu contohnya. Dan kataba di situ jumlah fi'liyah, jumlah yang tidak mempunyai i'rab karena dia adalah sebagai silah mausul. Itu diantara beberapa macam-macam fa'il. Sehingga fa'il itu ada bisa terdiri dari isim yang mu'rab ataupun isim yang mabni, mencakup isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian dhamir. Kemudian dhamir di sana juga dibagi menjadi banyak, dibagi menjadi dua, yaitu dhamir mustatir dan dhamir dhahir. Dan di antara dhamir dhahir adalah seperti kata betu, dhamir tu adalah dhamir dhahir, yaitu sebagai fa'il dari fi'il kata betu. Kemudian kisah selanjutnya yang jim, bisa fa'il bisa berupa au masdaran muawwalan min an wal fi'lu au min anna wasmuha wa khabaruha. Jim fa'il bisa berupa masdar muawwal. Sedangkan masdar muawwal adalah susunan kalimat yang terdiri dari an dan fi'il mudhari'. Au ataupun anna isimnya dan khobarnya. Misalnya yambagi antafuza. Kalimat yambagi antafuza sahihnya di sini adalah yang dijadikan oleh mu'alif antafuza. Antafuza fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il yambagi dari asdari masdar muawwal an dan fi'il mudhari. Antafuza an huruf masdari, tafuza fi'il mudhari yang mansub karena didahului dengan huruf an. Kemudian fa'il dari fi'il tafuza adalah domirun mustatirun wujuban. Domir mustatir wujub, wajib, takdirnya adalah anta. Karena antafuza dinamakan sebagai jumlah fi'liyah, karena susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Sedangkan untuk kaidah di mana saja ada fi'il, maka harus di situ ada fa'ilnya. Sehingga antafuza, tafuza di situ adalah fi'il mudhari', berarti harus di situ ada fa'ilnya. Maka fa'il daripada tafuz, domirun mustatirun takdiruhu anta fi mahalli raf'in. Kemudian masdar awal antafuza itu mempunyai rof fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il yang bari. Ai, yang dimaksud dengan antafuza, ai yang bari fauzuka, dijadikan masdar fareh. Al masdarul muawwalu, masdar muawwal min an wal fi'lu, dari an dan fi'ilnya, ai fauzuka. Fa'ilun fauzu, dia adalah marfu sebagai fa'il lil fi'li yang bagi, untuk fi'ilnya yang bagi. Jadi antafuza masdar muawwal ini boleh ditakwil ataupun boleh dijadikan dalam bentuk masdar shareh. Dan bagaimana caranya membuat masdar shareh adalah harus dikembalikan kepada masdarnya terlebih dahulu, kemudian domir yang tersimpan pada fil itu dinampakkan. Seperti dalam contoh antafuza, bisa dijadikan masdar shareh. Sedangkan masdar daripada tafuza adalah faza yafuzu fauzan, itu masdarnya. Kemudian dalam fi'il antafuza mengandung domir anta, maka dinampakkan menjadi domirka, menjadi fauzaka. Karena antafuza menduduki kedudukan isim yang marfu, maka di situ didoma menjadi yang bagi fauzuka, pantas kemenangan kamu. Itu artinya. Kemudian contoh yang anna isimnya dan khabarnya. Sarani annaka najahta. Ai sarani najahuka. Al masdarul muawwalu min anna wasmu wa khabaruha ai najahuka fa'ilun li sarani. Masdar muawal dari anna isimnya dan khabarnya yaitu najahuka, dia sebagai marfu sebagai fa'il dari fi'il sarani setelah dijadikan masdar sharihnya. Dan tatkala annaka najahta dalam bentuk masdar muawal, maka i'rabnya dia adalah fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il sarani, dan ka fi mahalli nasbin sebagai isimnya anna najahta. Najahta di situ susunan fi'il dan fa'il. Sedang dan mana fa'il daripada najaha adalah domirun dohir. Domir dohir yaitu ta. Ta fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il najaha dari isim yang mabni yaitu ad-domir. Kemudian perlu antum ketahui bahwasannya yang dijadikan masdar itu adalah khobarnya, bukan isimnya. Tetapi yang dijadikan masdar soreh adalah khobar daripada khobarnya inna. Tatkala masdar awal terdiri dari anna isimnya dan khobarnya, maka yang dijadikan masdar soreh itu bukan isimnya, tetapi harus khobarnya. Maka di sana ada sebagian yang mensyaratkan kalau masdar muawal anna isimnya dan khobarnya yang dia itu sebagai masdar muawal harus dari khobarnya, harus dari isim yang mustaq. Saya ulangi, kalau masdar muawal ini menduduki kedudukan sebagai jumlah, entah itu nanti sebagai fa'il atau sebagai naibul fa'il atau sebagai jar dan majrur, maka khobarnya harus dari isim yang mustaq. Kenapa harus dari isim yang mustaq? Karena isim mustaq ini nanti bisa dijadikan masdar. Seperti contoh sarani anna Muhammadan qaimun. Seperti contoh sarani anna Muhammadan qaimun. Kalimat anna Muhammadan qaimun adalah masdar muawwal dari anna isimnya dan khabarnya sebagai fa'il dari fi'il sarani. Kemudian yang dijadikan masdar sharih di sini adalah khabarnya, yaitu qaimun, yaitu kita bisa mentakwil ataupun bisa menjadikan masdar. Qaimun adalah masdarnya qiyaman. Berarti sarani qiyamuhu. Takdir daripada sarani anna Muhammadan qaimun adalah dijadikan masdar sharah menjadi sarani qiyamuhu. Telah menggembirakanku berdirinya dia, yaitu berdirinya Muhammad. Nah, itu fa'il bisa jadi masdar muawwal, baik itu dari anna isimnya dan khabarnya. Yang ketiga, kaidah untuk fa'il. Idza kana al-fa'il mutannan au jam'an dallal fi'lu daiman mufradan. Apabila fa'ilnya itu musanna ataupun jamak, maka fi'ilnya selalu mufrad. Ini kaidah. Baik itu fa'ilnya butuhnya jamak mudzakkar salim ataupun jamak taksir ataupun jamak mu'anas salim ataupun isim musanna yang mudzakkar ataupun yang mu'anas, maka fi'il tetap dalam keadaan mufrad. Seperti contoh hadara al-mudarrisu. Al-mudarrisu isim yang mufrad, maka fi'ilnya tetap mufrad hadara. Kemudian hadara al-mudarrisani, sahihnya di sini adalah hadara. Sekalipun al-mudarrisani di situ isim yang musanna, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad, yaitu hadara. Justru kalau antum mengatakan hadara al-mudarrisani, ini adalah suatu kesalahan. Kenapa? Karena di sana ada kaidah bahwasanya kalau fa'ilnya itu musanna ataupun jamak, maka fi'il harus dalam keadaan mufrad bagaimanapun keadaan fa'ilnya. Dan hadara al-mudarrisani isim yang marfu, tanda rafanya dengan alif karena isim yang musanna, dan fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Hadara al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna adalah isim yang marfu karena dia sebagai fa'il dari fi'il hadara, karena dia itu jatuh sebagai fi'il mabni maklum dan sebagai pelaku daripada fi'il tersebut. Hadarat al-mudarrisatu, antum perhatikan fa'ilnya, sehingga hadar al-mudarrisu itu fa'ilnya, mudarrisani itu fa'ilnya, al-mudarrisuna itu fa'ilnya juga, dan al-mudarrisatu itu sebagai fa'il semuanya. Dan diperhatikan yang satu ini bentuknya mufrad, yang satu bentuknya musanna, yang satu bentuknya jamak mudzakkar salim, dan yang satunya lagi dalam bentuk jamak mu'anas salim. Kemudian bagaimanapun juga bentuk daripada fa'il itu, maka fi'il tetap mufrad, hadara tetap hadara, hadara al-mudarrisu tetap mufrad semuanya. Nah, itu untuk kaidah yang harus antum pahami. Yang keempat, idza kana al-fa'ilu mu'annasan lahiqat bil fi'li ta'ut ta'nisi wahiya ta'un sakinatun fi akhiril madi wa ta'un mutaharrikatun fi awalil mubari'i. Kaidah yang keempat untuk fa'il, apabila fa'ilnya itu mu'anas lahikot bil fi'li ta'ut ta'nis, maka dia harus bertemu dengan tak ta'nis. Tak ta'nis adalah tak yang disukun pada akhir fi'il madhi. Jadi kalau yang namanya tak ta'nis itu biasanya terjadi pada akhir fi'il madhi. Kalau hadorok dimasuki tak ta'nis berarti hadorok. Kalau ja'a kemasukan tatanis berarti ja'at. Ini kalau fa'il dalam bentuk isim yang mu'annas. Seperti dalam contoh hadarat al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu fa'ilnya dalam bentuk isim yang mu'annas, maka fi'ilnya dikasih tatanis. Sehingga tak yang disukun itu namanya tatanis. Wa ta'un mutaharrikatun fi awalil mudhari, dan tak tanis yang di fathah ataupun tak yang tatanis yang berharokat pada awal fi'il mudore, yaitu huruf mudoroah. Kalau umpamanya yahduru berarti ya diganti menjadi tak yang berharokat, namanya tak tanis. Kalau fa'ilnya itu fa'il dalam bentuk isim yang mu'annas, baik itu fa'il mu'annas mufrad, musana ataupun jama. Seperti umpamanya yahduru, karena fa'ilnya mu'annas maka tahduru al-mudarrisatu, ataupun tahduru al-mudarrisatani dan tahduru al-mudarrisatu. Nah, kemudian itu peletakan tata'nis pada sebuah fi'il. Kalau fa'ilnya itu mu'annas berarti harus dikasih tata'nis, namanya tak yang disukun pada akhir fi'il madhi, dan tak yang yang berharakat pada awal fi'il mudhari, yaitu huruf mudhari'ahnya. Yang kelima, yajibu ta'nisul fi'li ma'al fa'il, wajib mu'anasnya fi'il bersama fa'il. Tadi wajib fi'ilnya itu mu'anas bersama fa'ilnya. Naam. Idza kana al-fa'ilu isman dhahiran mu'annasan haqiqiyan ghairu munfasilin 'anil fi'li.